Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi dhikrihi tatanazzalu ar-rahmat wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Taufik bin Abdul Gadir bin Hussein As-Saggaf yang kita hormati, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya merupakan hal yang mengagetkan, akan tetapi raja'an lin nadhar, mengharap pandangan dari seorang guru, semoga apa yang sedikit saya utarakan bisa membawa manfaat khususnya bagi saya dan bagi para hadirin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam peringatan haul merupakan satu adat kebiasaan yang telah ditata oleh para aslafun salihun. Tentunya kegiatan-kegiatan yang semacam ini bukanlah semata-mata kegiatan yang biasa yang mungkin dilihat dan disaksikan oleh mata orang-orang biasa. Akan tetapi kumpulan yang telah diadakan dan ditata oleh para salaf-salaf kita, seperti pada siang hari ini kita berkumpul di dalam acara haul Al-Habib Alawi bin Saggaf As-Saggaf, ataupun di haul para habaib yang lain, ataupun di kalangan para kiai, ini semua ada tujuan dan ada maksud. Tentunya maksud dan tujuannya adalah agar kita di dalam setiap perkumpulan ini mampu merubah keadaan kita dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang lebih baik di hari ke depan. Hadirin, tentunya enggak ada yang pantas untuk kita contoh kecuali mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman-zaman seperti ini mungkin telah banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengertian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan tidak ada contoh dari para aslafuna, tidak ada contoh dari orang-orang tua kita terdahulu. Dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya ilmu teknologi, mungkin saat ini kita melalaikan sejarah orang-orang tua kita. Tadi dikutip oleh Al-Habib Taufik di dalam kalam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, tentunya enggak ada yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti jejak para aslafuna, jejak orang-orang tua kita terdahulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita sangatlah berbeda dengan mereka, orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka menuntut ilmu, kita pun menuntut ilmu. Mereka belajar, kita pun belajar. Mereka sholat, kita pun sholat. Mereka masuk bulan Ramadan tidak makan, tidak minum, sama dengan kita. Kita pun tidak makan, tidak minum di dalam bulan Ramadan. Mereka sholat taraweh, kita pun sholat taraweh. Akan tetapi hanya sedikit yang membedakan di antara kita dengan mereka, para aulia Allah, yaitu adalah bentuk keikhlasan kita di dalam amal. Ikhlas adalah pondasi para orang-orang soleh sehingga mereka memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Ikhlas adalah bentuk amal liwajhillah, melakukan perbuatan semata-mata karena Allah. Sebagian ulama mengatakan makna ikhlas as-siddiq was-safa, artinya ikhlas di dalam amal, di dalam perbuatan kita adalah jujur karena Allah, semata-mata bertujuan karena Allah, dan safa bersih tanpa ada tendensi apapun kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, semoga amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebetulnya saya tidak mampu untuk melanjutkan pembicaraan, mungkin sedikit ini yang saya aturkan, semoga bisa menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maghumtu ilal imtithal li amr sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.